مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله أما بعد. Melanjutkan kitab menyingkap tabir setelah kita mengetahui haramnya talak bagi pria jika istrinya sedang hamil sedang haid dan talaknya tetap sah ya, kecuali dalam 7 perkara. Kita melanjutkan masalah menggodok salat yang ditinggalkan di masa haid. Wanita yang sedang haid haram atasnya melaksanakan salat. Setelah dia suci, apakah dia wajib menggodoknya atau hanya sunnah atau malah makruh atau bahkan haram? Wajib bagi wanita yang suci dari haid menggodok puasa wajib yang ia tinggalkan. Kalau puasa wajib digodok. Beda halnya dengan salat. Maka tidak wajib menggodoknya dengan kesepakatan para ulama. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukum menggodok salat tersebut. Apakah haram atau makruh? Jadi tidak ada yang mengatakan wajib ataupun sunnah. Hukum menggodok salat yang ditinggalkan wanita yang haid di masa haidnya saat dia suci haram atau makruh menggodoknya. Yang pertama haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Udah enggak sah dosa ya. Ini pendapat Asy-Syaikh Ibnu Hajar dalam Tuhfahnya. Haram dan tidak sah. Makruh yang kedua, makruh dan tidak sah. Ini menurut pendapat Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughninya. Dan yang ketiga, makruh dan sah. Ini pendapat Syekh Muhammad Ar-Ramli dalam Nihayahnya. Tapi di kitab lain Al-Imam Ar-Ramli mengatakan makruh dan sah tapi tanpa pahala. Makruh dan sah tapi tanpa pahala. Seperti halnya orang salat di tanah hasil nyuri atau orang salat memakai pakaian yang dibeli dari hasil riba, salatnya sah tapi tanpa pahala. Biar cuma satu benang dari riba ya, makanya hati-hati. Baik, jadi menggodok salat bagi wanita yang suci dari haid adalah haram menurut Asy-Syaikh Ibn Hajar dan tidak sah. Menurut Al-Khatib makruh dan tidak sah. Menurut Al-Imam Ar-Ramli makruh dan sah tanpa paha, tanpa pahala. Perbedaan antara bersenang-senang dan menyentuh di antara pusar dan lutut istri yang sedang haid. Ya, kemarin hal yang diharamkan menyentuh atau bersenang-senang. Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan bersentuhan yang diharamkan, ada yang mengatakan bersenang-senang yang diharamkan. Bersenang-senang, pertama kita bahas yang bersenang-senang. Maksudnya adalah diharamkan melihat atau menyentuh di antara pusar dan lutut istri tanpa penghalang dengan syahwat. Ya, dia lihat antara pusar dan dengkul istrinya atau dia sentuh. Jika dengan syahwat, ya dengan kesenangan, maka hukumnya haram. Dan tidak haram apabila tanpa syahwat. Tapi kalau dia ngelihat aja tanpa nafsu, ataupun dia menyentuhnya tanpa nafsu, maka tidak haram. Karena haramnya di sini adalah karena adanya nafsu. Mau disentuh ataupun dilihat. Yang menggunakan kalimat ini adalah Al-Muharrar. Al-Muharrar ini Al-Imam Ar-Rafi'i. Ar-Rawdah dan Zahir Minhaj lil-Imam An-Nawawi. Yang kedua, menyentuh. Maksudnya adalah haram menyentuh antara pusar dan lutut istri tanpa penghalang. Baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Yang diharamkan menyentuhnya. Tamam. Dan boleh melihat tanpa penghalang. Baik dengan syahwat ataupun tidak, karena tidak ada sentuhan. Tamam, paham? Jadi kalau yang disebutnya dengan menyentuh, jika ada sentuhan kulit ke kulit di antara pusar dan lutut istri, baik dengan tangan suami, dengan apapun itu, maka diharamkan. Jika menyentuh, oh enggak pakai syahwat, tetap haram. Tapi kalau melihat, walaupun dengan syahwat, tidak haram. Yang menggunakan kalimat ini adalah al-majmu' At-tahqiq, ya, tahqiq al-majmu' juga lil Imam An-Nawawi dan lainnya. Pendapat ini lebih terkemuka, lebih diaba, dikuatkan sebagaimana dikuatkan dalam At-Tuhfah An-Nihayah Al-Mughni dan Al-Manhaj. Jadi yang lebih kuat haram menyentuh, bukan bersenang-senang. Nah, ini semua khulasahnya untuk amannya kita. Adapun bersenang-senang atau menyentuh dengan adanya penghalang, istrinya pakai celana dari pusar sampai dengkul, dia pakai celana dengan adanya penghalang di antara pusar dan lutut istri, seperti istri memakai celana menutupi dari pusar sampai lututnya, atau menyentuh yang ada di atas pusar dan di bawah dengkul tanpa penghalang, maka diperbolehkan. Jadi untuk aman, kalau lagi haid pakai apa? Pakai celana. Jadi lakinya enggak apa? Enggak salah. Nah, ada apa? Jangan apa? Jangan digampangin ya. Jangan digampangin karena kenapa kok penting masalah haid sampai kita tunda dulu pembahasan Yagut, kita larikan ke haid? Karena mau tahu, banyak anak-anak yang keluar cacat. Ya. Ini akibat sang suami dan sang istri enggak tahu masalah haid. Pokoknya darah enggak ada berarti lagi suci, dihubungin. Jadi anak. Memang padahal istrinya lagi haid, maka itulah penyebab apa? Cacatnya seorang anak. Hanya penting mengenal haid itu penting bukan hanya dalam hal ibadah tapi juga dalam keturunan. Baik, itu sudah difahami. Ya, dua perkara sudah difahami. Sekarang kita akan membahas perkara yang lebih rumit. Masalah datang dan hilangnya halangan salat. Datang haid atau berhentinya haid. Hal-hal yang menghalangi salat itu ada banyak sebetulnya. Cuman kita tulis di sini 3. Cuman 3 karena apa? Karena agar lebih mudah difahami masalah haidnya. Yang pertama haid. Yang kedua nifas. Yang ketiga hilang akal seperti gila dan pingsan. Gila dan pingsan, enggak wajib, enggak wajib salat. Sebelum masuk waktu salat hingga keluar waktu salat. Jika ada orang gila sekarang ya. Sama? Sadar-sadarnya habis maghrib. Maka zuhur dan asar tidak wajib atasnya. Gogok kamu enggak wajib. Tidak wajib. Begitu juga wanita yang nifas, sekarang lahirin, tiba-tiba habis maghrib darahnya berhenti. Ya, maka wajib atasnya salat maghrib saja tanpa menggodok zuhur dan asr. Masalah datangnya halangan salat. Tiba-tiba wanita haid atau nifas atau ada orang yang hilang akalnya karena gila atau pingsan. Jika seorang wanita yang suci dari haid dan nifas kemudian datang kepadanya salah satu dari hal-hal yang menghalangi salat setelah masuk waktu salat. Datangnya setelah masuk waktu salat, pas azan zuhur datang haid, datang nifas, datang hilangnya akal. Maka wajib atasnya menggodha salat tersebut. Salat zuhurnya wajib digodha. Tapi dengan syarat jika waktu tersebut cukup untuk melaksanakan salat itu seringan mungkin dan bersuci yang tidak mungkin dilakukan sebelum masuk waktu salat seperti wudu, salis, orang yang mengalami hadas terus-menerus dan tayamum. Maksudnya jika dia haid di waktu zuhur, udah lewat 5 menit. 5 menit ini bisa enggak untuk melaksanakan sholat zuhur seringan mungkin? Oh bisa. Kalau kita anggap satu rakaat itu 1 menit berarti hanya membutuhkan waktu 4 menit. Dan dia orang yang salim, yang sehat afiat, kagak kena wasir, kagak kena beser, ya, atau dia tidak sakit yang memperbolehkannya tayamum, maka waktu yang diperkenankan untuk dia dari sejak masuknya zuhur bukan dari selesainya azan, karena azan itu disunnahkan setelah masuk waktu. Tamam? Jika 4 menit saja terlewati, maka wajib atasnya menggodok sholat zuhur yang dia tinggalkan. Tapi kalau dia salis, ada beser, ya, atau dia sakit yang menyebabkan wajib atasnya bertayamum, maka ditambahin satu lagi. Sama, apa itu? Bersucinya. Kira-kira wudu berapa menit? Seringan mungkin. Dengan melakukan ikhtiyat, cebok dan yang lainnya. Tamam, kita taruh 3 menit, 5 menit lah ya biar aman. Maka jatah dia adalah 9 menit. Itu kalau yang salis, yang beser wasir. Tapi kalau yang tayamum, sakit kena tayamum, cukup 1 menit tambah 4 menit, 4 rakaat berarti 5 menit. Paham? Diwajibkan atasnya mengqadha salat tersebut karena salat tersebut telah wajib atasnya pada dasarnya. Dia bisa melaksanakan salat tersebut namun dia menundanya sehingga datang halangan salat. Maka sudah menjadi wajib. Lain halnya kalau baru apa? Baru azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, darah keluar. Nah, ini enggak wajib. Kenapa? Karena waktunya tidak mungkin baginya melaksanakan sholat seringan mungkin. Masalah hilangnya halangan sholat. Kalau tadi datang, sekarang berhenti. Jika salah satu halangan sholat hilang darinya sebelum keluar waktu sholat. Sebagai contoh, wanita suci dari haidnya sebelum keluar waktu sholat. Wanita suci dari haidnya sebelum keluar waktu sholat. Dan waktu yang tersisa cukup untuk mengucap takbiratul ihram atau lebih. Contoh, dia misalnya sholat asar itu masuknya jam 3 pas misalnya. Jam 3 kurang 3 detik. Jam 3 kurang 3 detik suci dia dari haid. Belum mandi, ya jelas belum mandi. Suci dari haid, maka wajib atasnya melaksanakan sholat tersebut setelah bersuci. Wajib dia melaksanakan sholat apa? Zuhur. Setelah dia bersuci, setelah mandi. Jika waktu masih tersisa. Ya, jika waktu masih tersisa, tapi nyatanya kan tidak tersisa, cuma 3 detik mandinya aja berapa lama? Waktunya tidak tersisa. Jika waktu telah keluar, wajib atasnya mengqadha sholat tersebut. Jadi mandi dulu, habis mandi, kalau dia ngerti masalah dagigo atau dagigo, gak perlu wudu, tapi kalau dia belum mengerti, habis mandi, dia wudu, habis wudu, dia wajib mengqadha sholat zuhur dan melaksanakan sholat asar. Sama. Tapi ini pun dengan syarat jika dia selamat dari halangan dengan masa yang memungkinkan baginya bersuci dan melaksanakan sholat tersebut. Jadi kita bilang berapa lama? Kalau mandi taruh 10 menit, ya. Tambah wudu berapa menit tadi? Hah? 3 menit berarti 13, tambah sholat zuhur 4 rakaat berarti 17 menit. Jika dia suci di jam 2 siang, jam 2 lewat 20 dia nifas misalnya ataupun hilang akalnya, maka wajib atasnya mengqadha sholat zuhur. Tapi kalau misalnya jam 2 suci, kemudian jam 2 lewat 5 hilang akalnya, maka belum wajib atasnya mengqadha sholat zuhur. Begitu pula wajib atasnya mengqadha sholat yang sebelumnya yang dapat dijamak. Tadi kita bahas zuhur, kalau asar gimana? Berhenti jam 4, ya. Kemudian terus sehat dia afiat, maka dia wajib mengqadha sholat asar dan zuhur. Karena apa? Karena keduanya bisa dijamak dengan sholat tersebut. Ini jika dia selamat dari halangan dengan masa yang mungkin baginya bersuci dan melaksanakan dua sholat tersebut seringan mungkin. Jadi 8 menit plus bersuci 13 menit berarti 21 menit, maka dia wajib melaksanakan sholat zuhur dan asar. Kalau setelah itu dia datang lagi apa halangan, maka wajib menggobohnya. Paham? Contoh, wanita suci dari haid di akhir waktu sholat asar. Di akhir waktu sholat, waktu yang tersisa cukup untuk mengucap takbiratul ihram atau lebih, maka wajib atasnya melaksanakan sholat asar dan zuhur jika masih dalam waktu asar, atau menggodoknya jika sudah keluar waktu asar. Karena sholat zuhur dan asar dapat dijamak, begitu pula maghrib dan isya. Apabila dia suci dari haid di waktu subuh atau zuhur atau maghrib, maka dia hanya wajib melaksanakan sholat-sholat tersebut tanpa melakukan sholat yang sebelumnya karena tidak bisa dijamak. Gak mungkin kan jamak antara subuh dan zuhur atau maghrib dan asar, ya? Maka tidak wajib. Contoh keseluruhan tentang sholat yang bisa dijamak dan tidak. Wanita suci dari haid di waktu sholat subuh, maka dia wajib melaksanakan atau menggoda sholat subuh saja, dan tidak wajib menggoda isya karena tidak bisa dijamak. Wanita suci dari haid di waktu sholat zuhur, maka dia wajib melaksanakan atau menggoda sholat zuhur saja, dan tidak wajib menggoda subuh karena tidak bisa dijamak. Wanita suci dari haid di waktu sholat asar, maka dia wajib melaksanakan atau menggoda sholat asar dan zuhur karena bisa dijamak. Wanita suci dari haid di waktu sholat maghrib, maka dia wajib melaksanakan atau menggoda sholat maghrib saja, dan tidak wajib menggoda sholat asar karena tidak bisa dijamak. Wanita suci dari haid di waktu sholat isya, maka dia wajib melaksanakan atau menggoda sholat isya dan maghrib karena bisa dijamak. Jadi paham ya? Kalau sucinya di waktu asar dan terus, maka dia wajib menggoda asar dan zuhur. Kalau di waktu zuhur saja, maka zuhur saja. Kalau di waktu isya, maka wajib maghrib dan isya. Kalau di waktu subuh, maka subuh saja. Kalau di waktu maghrib, maka maghrib saja. Maka Sayyidina Ali meninggalkan orang tersebut, enggak jadi dipenggal. Sahabat bingung, ya Ali, kenapa engkau tidak penggal itu kepala orang, sudah susah payah engkau menjatuhkannya. Kata Sayyidina Ali, tadi aku waktu berperang dengan dia karena Allah, jihad lillahi. Tapi begitu saya ingin penggal, dia meludahi wajahku, timbul nafsu di hatiku. Dan pedangku ini, tanganku ini, tidak pernah membunuh kecuali karena Allah. Bedanya tipis apa enggak? Kalau kita yang digituin gimana? Udah kepepet, ngelunjak lagi ya. Itu hati-hati ya. Makanya sengaja kita gak pernah nyebutin si dia itu ya di masjid, karena terlalu mulia untuk disebut. Ini rumah Allah, nyebut mereka itu terlalu mulia. Ya, sama masih muliaan haid sama dia. Sama masih muliaan haid. Kenapa? Haid, nifas, istihadah lebih mulia, ilim. Kalau nyebut dia terlalu mulia di mimbar-mimbar kita, di masjid-masjid kita, semoga perjuangan para habaib kita, ulama kita, kiai kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua peserta semoga bisa mengikuti himbauan para ulamanya, jangan terikut dengan hawa nafsunya. Karena kalau misalnya kita ikutin hawa nafsu kita, yang disalahin para habaibnya, para ulamanya, dan ini jadi bumerang untuk kita umat Islam. Sehingga di media dikabarkan bahwa kiai dan habaib adalah sumber masalah, maka jangan heran kalau nantinya para habaib dan ulama dibunuh-bunuhi akibat kita. Makanya jaga diri kita, jaga sikap kita, patuh terhadap ulama kita. Dan jangan, kalau yang ikut serta silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa, dan doakan mereka Namun yang ikut serta perhatikan, kita hanya punya satu komando, yaitu ulama dan habaib kita. Di luar itu jangan ikut campur, karena banyak, pastinya banyak orang yang ingin menggagalkan aksi super damai. Banyak ya. Jadi hati-hati. Jadi jangan apa? Jangan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu dibungkus dengan kalimat jihad. Jangan bohongi diri kalian. Jangan bohongi diri kita. Ya, karena Allah bukan karena hawa nafsu kita. Berangkat lillahi taala, minta ridha Allah, dan jangan ikut dengan hawa nafsu kita. Insyaallah Allah akan menolong kita. Tapi kalau misalnya kita mengikuti hawa nafsu kita, maka hawa nafsu kita enggak bakal bisa menolong kita. Dan Allah sangat membenci orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah berikan aku ridha-Mu. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, jika engkau mengharapkan ridha-Ku, maka musuhilah hawa nafsumu. Sama, jadi hawa nafsu dengan Allah ini, dengan ridha Allah, tidak pernah bersatu. Jadi bedanya sangat tipis. Bedanya sangat tipis. Bahkan satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah ngelunjak adalah hawa nafsu. Manusia diciptakan oleh Allah ditanya, siapa aku dan siapa engkau? Aku hambamu dan engkau Tuhanmu. Binatang, pepohonan, seluruh jagat alam mengatakan aku hambamu dan engkau Tuhanmu, kecuali nafsu. Saat diciptakan oleh Allah ditanya, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu mengatakan, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Makanya hawa nafsu yang apa? Makanya Nabi SAW begitu pulang dari jihad apa? Jihadul Badr, peperangan Badr. Ya, Nabi mengatakan, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari peperangan kecil menuju peperangan yang jauh lebih besar. Kata sahabat, ya Rasulullah, Badr, pedang dihunus, darah mengalir. Adakah perang yang lebih dahsyat dari ini? Kata Nabi, iya. Yaitu jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Nah, persiapin deh. Ya, gimana kita dengan hawa nafsu kita? Sama, hawa nafsu jangan diartikan demun mau perempuan lah, bukan. Itu bagian. Itu bagian dari hawa nafsu itu banyak. Mau menang sendiri itu hawa nafsu. Mau apa-apa harus ada, itu hawa nafsu. Makan kalau enggak cocok sama rasa, enggak makan, itu hawa nafsu. Kendalikan hawa nafsu kita, maka kita akan berjalan dalam firman Allah, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tapi kalau kita melanggar aturan Allah, malah mengikuti hawa nafsu, innan nafsa la ammaratun bisu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.